Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atika wa a'inna ya rabbana ala syukri ni'amika a'inna ya rabbana ala tarki ma'siyatika. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirad dhunubi ighfiridh dhunub wa mufarrijal kurubi farrijil kurub wa yasatirul yubisturil uyub innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ya rabbana inna na'udzubika minal kidzib na'udzubi ya rabbana minal kidzib warzuqna sidqa wa khsurna yawmal qiyamati ma'as sadiqin was siddiqin wa ma habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya rabbana taubatan qabla al maut was syahadata 'inda al maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, perindu pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita di majelis hadis. Semoga majelis ini benar-benar majelis yang mendekatkan kita, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Dan semua yang hadir ini bukan sekedar hadir dengan jasadnya saja, akan tapi semoga bisa hadir dengan hatinya. Yang menyaksikan dan yang mendengar suara ini dari tempat yang berbeda-beda, semoga hati kita bisa bertemu. Bertemu dalam merindu kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kelak kita bisa bertemu kembali di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan kepada semua yang hadir dan pendukung-pendukung dakwah di majelis mulia ini, semoga Allah memberikan kepada Anda semua keistiqomahan dan memberikan ketulusan, dan semoga kita semua keluar dari majelis ini membawa berkah dan ilmu yang manfaat. Kami ucapkan juga ahlan wa sahlan bikutumikum. Hari ini kita datangkan seorang ustaz, Kiai Syekh dari Malaka, Malaysia, Ustaz Firdaus. Kami berharap bisa, kalau berkenan nanti, suka-suka Anda beli tamu. Yang penting lega dulu. Kalau seandainya berkenan nanti bisa memberikan sepatah dua patah kata, memberikan motivasi. Beliau adalah Ustaz Firdaus dari Malaka yang datang dengan rombongan juga dari Singapura. Dan bersama rombongan Singapura ini ada mereka adalah ada Akhina Farhan dan yang lainnya. Beliau adalah yang merawat kami selama 3 bulan di sana dan kawan-kawannya, insyaallah. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada beliau semuanya, membalas dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga beliau. Dan juga tamu-tamu yang dari Bangka Belitung atau Bangka mana, kemudian dari Bandung, dari Jawa Tengah. Semoga Allah senantiasa memberikan segala kebaikan, niatnya yang benar, niat yang tulus dalam mendatangi tempat yang mulia. Ketahuilah, yang terpenting adalah bagaimana hati kita. Hati yang rindu kepada kemuliaan, hati yang rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan mengerjakan sesuatu kecuali Allah Anda masukkan dalam maksud Anda. Anda boleh bekerja, Anda boleh mencari uang, akan tapi di balik pencarian uang itu harus ada Allah. Untuk apa hasilnya nanti? Aku berjalan ini mau ngapain sih? Bahkan jika ada orang ingin meraih pangkat pun harus ada Allah di dalam pangkatnya itu. Artinya, setelah aku mendapatkan pangkat, untuk apa yang aku dapat? Jika tidak ada Allah dan Rasul-Nya, maka ketahuilah semua usaha kita ini sia-sia. Biarpun yang katanya ustaz sekalipun, jika tidak kenal Allah yang sesungguhnya, tidak kenal Rasulullah dengan sesungguhnya, maka usaha dan upayanya itu adalah sia-sia, tidak mendapatkan imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di majelis Riyadhus Salihin, kita sudah sampai kepada babur ru'ya wa ma yata'allaku biha. Kemarin kita diajari oleh Rasulullah bagaimana kita tidur, makan, pakai pakaian, pakai baju, baju seperti apa yang semantas, pakai tidur, cara baring. Sampai hari ini pun kita diajari bagaimana di saat kita itu mimpi, urusan dengan mimpi. Setelah tidur, bermimpi. Ada mimpi. Babur ru'ya wa ma yata'allaku biha. Imam Nawawi membuat judul tentang mimpi. Dan ada dan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan mimpi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayati, tanda-tanda kebesaran Allah adalah manamukum billayli. Kita bisa tidur di tengah malam. Ini nikmat besar dari Allah, tanda kebesaran Allah. Karena dengan tidur ini akan beristirahat semua organ tubuh kita. Baru kita bangun di pagi harinya dengan sehat. Diberi waktu istirahat dan nikmat. Tidur adalah nikmat. Bil-laili wan-nahari, di siang dan malam. Siang pun ada namanya qailulah. Kita tidur sejenak di siang hari demi kenikmatan agar kita bisa demi kenikmatan bangun malam nanti. Dan alangkah banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah kalau kita cermati, baik yang di semesta, yang bertebaran di semesta atau di dalam diri kita. Sungguh yang namanya ngantuk itu mahalnya luar biasa. Sama lapar. Ada orang kalau tidak lapar kayaknya sebentar lagi sakit itu. Lapar itu nikmat. Mukadimah enaknya makanan adalah lapar. Nikmatnya tidur adalah kalau kita ngantuk. Orang tidak ngantuk, bingung dia. Cari obat sana, obat sini. Bantalnya dobel berapapun tetap tidak bisa tidur karena tidak ngantuk. Jadi ternyata ngantuk adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perlu banyak bersyukur. Dan tidak akan mampu syukur kita ini. Kita tidak akan bisa mampu bersyukur secara sesungguhnya atas semua nikmat-nikmat Allah. Kenapa? Teramat besar dan teramat agung, teramat banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang keadaan tubuhnya kurang sehat, bisa ngambil kursi. Di samping tiang itu ibu, kalau gak bisa duduk jenak, samping tiang ibu sehat. Kalau ibu sehat gak apa-apa. Kalau tidak sehat bisa ambil kursi, gak boleh malu di majelis. Jangan sampai yang punya rasa sakit ditahan. Ya. Sehat. Ibu yang di samping tiang, belakang, sehat. Belakang, baik sehat. Apa-apa, gak apa-apa nanti carikan kursi, gak boleh malu. Daripada nanti tambah parah sakitnya. Baik, insyaAllah. Coba dilihat di belakang. Kalau mengandu dicarikan kursi. Baik. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di tiang belakang. Di tiang belakang itu. Coba dilihat. Samping kanannya. Sehat? Baik, dilihat. Gak apa-apa. Nah, ya, bapak kamu, ya depanmu, depanmu langsung. Ini saya, sehat. Ah, ya dari sini ketahuan. Ambilkan kursi, jangan dipaksain duduk. Ambilkan kursi. Ambilkan kursi. Wa Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa minan nubuwwati, kenabian sudah tidak ada lagi, tidak tersisa dari kenabian. Nabi itu adalah yang mendapatkan kabar sesuatu yang akan datang, ghaibiyat misalnya, hal yang gaib, akhirat, surga, neraka. Sudah tidak ada lagi berita tentang masa depan. Enggak boleh ada orang ngaku-ngaku tahu masa depan. Berita tentang masa depan adalah hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi dalam bentuk wahyu, dan tidak ada lagi dan sudah terputus. Supaya tidak mengganggu belakangnya, mungkin di depan tiang. Dipindah ke depan tiang. Enggak apa-apa, kalau sakit jangan dipaksa, nanti tambah. Baik. Lam yabqa minan nubuwati, di depan tiang salehah, di depan tiang. Tiang itu mana? Depan tiang sini. Ah, depan itu bukan sana. Masya Allah. Eh gitu, duduk, baru tidak ganggu yang di belakangnya. Baik. Dan tolong kalau siapapun yang merasa tubuhnya tidak sehat, bisa ngambil posisi yang paling nyaman. Sebab kalau sakit nggak konsentrasi nanti, di samping itu takut tambah parah sakitnya. Silakan, silakan. Sayangi dirimu sendiri. Ayo. Silakan, sudah disiapkan kursi, duduk. Bismillah. Lam yabqa minun nubuwati illa al-mubasyirat. Tidak tersisa dari kenabian kecuali mubasyirat. Mubasyirat itu kabar gembira. Kabar gembira itu adalah ya kabar gembira. Kadang terjadi, kadang tidak. Tidak bisa dipastikan seperti wahyu. Kalau wahyu pasti benar. Nabi bercerita tentang surga, tentang neraka. Tapi ada mubasyirat. Qalu, para sahabat Nabi bertanya, wa mal mubasyirat? Apa mubasyirat itu? Mubasyirat itu apa ya Rasulullah? Qala ar-ru'ya as-salihah, mimpi. Mimpi tentang masa depan, mimpi tentang sebuah kejadian. Artinya mimpi itu adalah bukan mimpi itu seperti mimpi itu wahyu, bukan. Artinya apa? Kalau orang mendapatkan berita kan dari manusia. Ini tidak dari manusia. Allah memberikan berita kepada hamba secara langsung melalui mimpi. Sebab yang membuat mimpi adalah Allah. Bukan berarti seorang langsung setelah itu aku bermimpi, aku dapat wahyu. Oh bukan. Kalau Nabi ya, Nabi mimpinya adalah wahyu. Tapi manusia kalau mendapatkan mimpi, ini adalah kabar gembira. Al-Mubasyirat. Disebutkan Mubasyirat saja. Padahal ada nama di sana sesuatu yang mungzirat, yang menakutkan juga ada kadang-kadang. Cuman diberi, dikasih judul yang baik-baik aja dulu. Jadi Nabi menyebutkan mubasyirat, kabar kebaikan di masa yang akan datang. Ini ada pada semua hamba dari umat ini, kabar gembira di masa yang akan datang, yang akan terjadi tentang kebaikan-kebaikan itu. Yaitu apa? Mimpi baik. Jadi mimpi baik adalah kegembiraan. Tidak disampaikan oleh seseorang. Tiba-tiba kita mendapatkan kegembiraan, kesenangan di dalam hati. Mimpi yang indah, mimpi tentang ketemu dengan orang soleh, mimpi ketemu orang yang kita cintai, mimpi-mimpi. Ini adalah keindahan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tidak secara fisik, secara langsung, akan tapi diberikan langsung oleh Allah kepada seorang hamba. Gak ada mimpi itu pesan kepada seorang, Ustaz, saya pengen mimpi begini, tolong buatin saya mimpi. Gak bisa. Allah buatkan mimpi. Allah kasih mimpi. Wa anhu, dan juga dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza qtaraba az-zamanu, kalau sudah zaman itu sudah akhir, artinya banyak kerusakan, orang bingung cari pembimbing, banyak kerusakan, ada zaman rusak, mungkin ada fitnah-fitnah, kesesatan-kesesatan, bejatnya akhlak, mau berguru kemana pada bingung, jadi ustadz jauh atau bagaimana, zaman rusak, maka lam takat ru'yal mu'mini takdibu, di saat itulah Allah akan ganti. Orang yang tulus mencari kebenaran, kadang dikirim oleh Allah kebenaran itu melalui mimpi, sehingga di saat seperti itu hampir mimpi seorang mukmin tidak ada yang berdusta. Di saat seorang itu rindu kepada kemuliaan, rindu benar, tulus, cari kebaikan. Akan tapi ketemu gurunya susah. Tapi dia rindu, rindu kemuliaan, rindu kebaikan, Allah kirim melalui mimpi. Tentunya nanti ada aturannya, mimpi apakah dan seperti apakah yang merupakan kiriman dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan godaan syaitan, akan dijelaskan. Artinya, begitulah Allah yang Maha Kasih, ketulusan yang perlu kita bangun di dalam hati kita. Kalau kita mencari Allah secara sesungguhnya, mungkin kita jarang bertemu dengan seorang guru karena jauh tempatnya, atau macam-macam sebabnya, atau kesibukan kita di rumah kita, atau mungkin kita harus merawat keluarga kita yang sakit, atau bagaimana. Maka ketahuilah Allah yang Maha Kasih, kadang kirim melalui mimpi tersebut. Berita di dalam, hiburan di dalam hatinya, melalui mimpi yang dilihatnya, kebaikan yang dilihatnya. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari ini. Ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwati. Mimpinya seorang mukmin itu adalah 1 min juz'un, satu bagian dari 46 bagian kenabian. Bukan berarti ini mendapatkan wahyu seperti nabi, tidak. Jadi seorang mukmin juz'un bagian daripada kejujuran Nabi di saat menyampaikan pesan wahyu. Kalau mukmin itu umumnya dia tidak pernah berdusta. Mukmin sampai dikatakan al-mu'min qad yasriku wa yazni, mungkin melakukan kemaksiatan tapi la yakdzib, susah berdusta. Kalau sudah berdusta habis semuanya. Seorang mukmin mungkin melakukan kemaksiatan ini dan itu tapi la yakdzib, tidak berdosa. Maka dikatakan wa ru'yal mu'mini, kalau seorang mukmin yang sesungguhnya kalau melihat mimpi itu ada satu dari pada 46 bagian kenabian. Artinya apa? Dalam ketulusan dan kejujurannya dan dalam kebenarannya, bukan itu wahyu. Jadi kalau sudah mukmin bermimpi yang soleh, ini adalah kabar gembira, kebenaran. Dan itu juga masuk bab ilham yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ada seorang minas solehin bermimpi, mimpinya seorang soleh. Tak taunya ada begini, begini, begini. Itu adalah juz'un minan nubuwati, berita yang dikirim oleh Allah langsung kepada orang tersebut tanpa perantara. Tapi ingat, jangan setelah itu mengaku Nabi, besok ada wahyu turun kepadaku karena aku telah bermimpi begini. Enggak ada wahyu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi namanya mubasyirat, kabar gembira yang Allah berikan kepada hamba yang soleh, yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah ilham yang Allah kirim, kadang melalui mimpi dan kadang melalui ide-ide cemerlang yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tentunya di situ ada catatannya. Mimpi itu baru kita anggap benar jika tidak bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mimpi itu bertentangan dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan dari Allah tapi talbisnya iblis, talbisnya syaitan, godaan syaitan yang mengganggu Anda sehingga masuk dalam hayal mimpi Anda. Jadi catatannya sederhana, mimpimu ini benar atau tidak, Anda jujur. Setelah Anda jujur tidak cukup. Setelah Anda menjadi seorang yang jujur, yang Anda sampaikan tentang mimpi, baru dilihat mimpi itu sesuai dengan syariat Nabi atau tidak. Kalau seorang pendusta, wah gak bisa dipercaya. Dari awalnya sudah berdusta. Mau dimaknai apa lagi mimpinya? Mau dia pendusta kok. Ada pendusta mimpi, nanti disebutkan bagaimana hukuman orang berdusta akan mimpi, dengan mimpi-mimpi. Orang berbohong, ngaku mimpi begini, mimpi begitu. Bahaya sekali berdusta. Wa bi riwayatan asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Yang paling benar, paling jujur di dalam mimpi, bercerita mimpi adalah orang yang paling jujur dalam bertutur kata. Baik, gini. Kalau orang jujur dalam mimpinya, dia pas bakal sangat jujur di dalam urusan alam nyata. Karena apa? Kalau mimpi ini enggak pakai saksi. Enggak pakai saksi. Ya kan, kalau orang jujur di saat seperti itu, jadi jujur. Kemudian dalam apa yang diceritakan, maka dia adalah orang yang paling benar dalam bertutur kata. Kejujuran yang terpenting di sini. Sebab musibah nanti akan disebutkan bukan masalah benar mimpi atau tidak, akan tapi yang menjadi musibah besar adalah orang berdusta atas nama mimpi. Bahkan nanti lebih serem lagi, berdusta atas nama mimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan disebutkan di sini. Nah ini hati-hati. Kemudian hadis selanjutnya. Wa anhu qala, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah berkata, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda. Man ra'ani fil manami, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, fasayarani fil yaqdati, ia akan melihatku secara nyata nanti. Ini mubasyirat, kabar gembira. Kabar gembira asalkan tidak kau rusak dengan kesombongan dirimu sendiri. Jika ada di antara kita ini bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka ini mubasyirat, ini kabar gembira bahwasanya nanti ia akan ketemu dengan Rasulullah di alam nyata, bukan di dalam mimpi lagi. Alam nyata ini adalah di saat terbangun, satu, tambah kecintaan kepada Nabi. Ini di alam nyata, di dunia nyata. Yang kedua, ulama mengatakan dia tidak akan mati kecuali melihat Rasulullah secara langsung di salat menjelang ajalnya. Atau yang ketiga, inilah kebanyakan ulama mengatakan dia akan bertemu dengan Rasulullah nanti di surga insyaallah. Ini kabar gembira yang luar biasa dahsyat. Yang mimpi bertemu dengan Rasulullah, ini adalah kabar gembira. Asalkan tidak dirusak dengan dustanya, tidak dirusak dengan kesombongannya. Maka mimpi dengan Nabi adalah istimewa. Bahkan disebutkan kaanna mar'ani fil yaqdati, seolah-olah dia melihatku di alam nyata. Jadi kalau sudah melihat Nabi di dalam mimpi, seolah-olah melihat Nabi di alam nyata. Karena apa? Buahnya nanti akan melihat Nabi secara sesungguhnya. La yatamatsalu syaitanu bi, dalam riwayat lain inna syaitana la yatamatsalu bi. Syaitan tidak bisa menjelma menjadi aku di dalam mimpi seorang hamba. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah, tentunya dengan sifat-sifat yang selama ini kita kenali dong. Dengan sifat-sifat yang kita kenali. Misalnya Nabi begini, begini, begini, begini, seperti kita membaca Syama'il Muhammadiyah, terbawa dalam tidurnya, itu adalah benar, jangan ragu. Kalau itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira untukmu. Kalau engkau telah bertemu Rasulullah dalam mimpi, engkau akan bertemu dengan Nabi. Apakah di alam nyata kita semakin cinta kepada Nabi, atau kita akan ditemui Nabi sebelum kita wafat, atau kita akan bertemu dengan Nabi nanti di surga. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan tidak bisa menjelma menjadi Nabi. Kemudian jika ada orang berkata, aku melihat Nabi akan tapi tidak sesuai dengan sifat-sifatnya. Tapi dikasih tahu kalau itu Nabi, maka katailah, jika engkau melihat Nabi sakit, maka khusnudonlah. Itu adalah kabar gembira, bahwasanya engkau akan sehat. Sebab Nabi adalah orang yang selalu ingin menanggung sakit umatnya. Jadi seperti itu cara pandangnya. Kalau melihat Nabi itu, mohon maaf, melihat Nabi dalam mimpinya, kok Nabi kok terasa pincang, katailah, kau harus segera koreksi diri. Telah diingatkan, jangan-jangan perilakumu itu pincang. Baik di sini, tidak baik di situ. Tidak adil dan sebagainya, misalnya. Jadi ingat, jangan sampai kalau kita bertemu dengan Nabi, kemudian setelah itu, yang menjadi masalah ini. Kita hanya pandai berbangga saja. Cerita sini, cerita situ. Bukan diambil pelajaran dari mimpi itu. Bahkan sebagian para kekasih Allah, kalau bermimpi, bertemu dengan Rasulullah ini, senangnya luar biasa. Yang punya harta separohnya diinfakkan. Karena dia diberi oleh Allah nikmat bertemu dengan Rasulullah, biarpun di dalam mimpi. Dan disembunyikan. Bukan diobral, wahai muridku, setiap malam Jumat, alhamdulillah, Abah sudah ketemu Rasulullah. Khayal, setiap malam diobral, sana obral sini, mimpi Rasulullah diobral. Diceritakan sana sini. Kami bertanya kepada guru mulia Habib Idrus Ibn Umar Al-Kaf, tentang bagaimana orang bermimpi ketemu Rasulullah. Beliau bercerita dengan wajah mata yang berlinang. Orang akhir zaman barat ngaku-ngaku ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita dengar cerita orang-orang dahulu, ulama-ulama, para orang soleh, habaib dahulu, kalau mimpi ketemu Rasulullah, lihat ada pengaruhnya di dalam dirinya, terbangun gemetaran, rasa hibah wibawanya Nabi dirasakan di saat dia terbangun. Mimpi Nabi cengar-cengir gitu dah. Masih dengan kesombongannya. Bagaimana ngaku mimpi Nabi seperti itu? Ada pengaruhnya di dalam dirinya. Kemudian setelah itu apa? Ada yang berinfak dengan separuh hartanya. Sedekah yang banyak. Dan ditutup karena apa? Itu rahasia pribadi. Rahasia cinta antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keindahan. Bukan untuk diobral sana kemari. Dan kalau sudah diobral ini menjadi bencana buat yang lainnya. Pertama mungkin dia berdusta. Ketemu sekali saja ngomong berkali-kali. Hancurlah hubunganmu dengan Rasulullah. Berbohong. Dan tidak perlu disampaikan kepada siapapun kecuali pesan Nabi di dalam mimpi ada hubungannya dengan orang lain. Misalnya Nabi titip salam kepada ya Ahmad bin Hanbal, salamku untuk Syafi'i. Pernah dalam kisah, Imam Ahmad dititipi salam Rasulullah untuk menyampaikan salam kepada Imam Syafi'i. Kemudian, atau sebaliknya. Kalau hal semacam itu mungkin disampaikan kepada orang lain. Kalau tidak, itu urusan dirimu kepada Allah dan Rasulnya. Sebab kadang ini menjadi sombong-sombongan. Dan akibatnya besar nanti, misalnya, kalau seandainya ada seorang ustaz dikit-dikit mimpi ketemu Rasulullah, pengen cepat dianggap sebagai wali, ini kan bahaya. Akhirnya muridnya itu bingung, enggak mimpi-mimpi saya ini. Terus amalannya apa kiai? Kiai ngasih ijazah amalan begini-begini. Enggak tahu kiainya dusta atau tidak ini. Bukan urusannya itu. Kalau dusta urusannya dengan Allah. Tapi akibatnya santrinya itu karena sering kiai yang dengar cerita mimpi-mimpi, bingung kiai ini, santrinya ini. Akhirnya wah paling enak. Oh alhamdulillah saya mimpi ketemu Rasulullah. Ah satu. Padahal yang ngaku mimpi itu bukan orang pintar, bukan anak yang paling idep di situ, setengah bandel. Gara-gara dia mimpi ketemu Rasulullah, ngaku mimpi ketemu Rasulullah, semua bergerumun dia, hormat dia. Oh ini pernah mimpi ketemu Rasulullah. Akhirnya yang pintar-pintar, yang idep mikir. Ini orang bisa dikagumi, dideketin, disayang, dibaikin gara-gara ngaku mimpi Rasulullah. Saya lebih berhak ngaku. Malam tidur, saya juga mimpi ketemu Rasulullah. Wah, sak pondok ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah. Ahli neraka semua. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ngaku-ngaku atas nama Nabi neraka. Maka dari itu jangan di sini, jangan obral mimpi. Di sini ada beberapa anak yang mimpi ketemu Rasulullah yang ngadep, tidak. Kau cerita dengan anak-anak lain, kau diusir dari pondok. Kau jangan rusak budaya pondok menjadi budaya dusta nanti. Engkau benar, tapi yang lain bisa saja kebawa kepada omonganmu menjadi berdusta. Karena ada orang pengen dihormati jalan pintas, pengen dianggap wali jalan pintas, ngaku ketemu Nabi. Bahkan sampai ada yang ngomong, kalau saya tuh ziarah ke Madinah tuh alhamdulillah pintu kubur Nabi dibuka, saya bisa ngobrol dengan Nabi. Serem nih orangnya. Langsung saya tidak mau duduk dengan orang seperti ini. Serem, saya ketakutan saya. Jadi mimpi dengan Nabi hati-hati, waspada. Mimpi hebat, istimewa. Mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering kami ceritakan sama, mimpi ketemu Nabi itu bisa menjadi dusta di antara orang-orang. Dikit mimpi. Karena apa? Kalau sudah mimpi Nabi dianggap soleh, baik, dihormati, wah Masya Allah. Nabi itu mahal, ngaku mimpi saja sudah diangkat derajatnya di dunia. Ngaku mimpi Nabi saja dihormati sama orang. Nabi itu mahal, makanya sering jual nama Nabi itu. Sungguh seorang ustaz tidak akan dihormati kecuali dia sambung dengan Nabi. Dia mencaci Nabi sekali saja, hancur dia. Nabi mahal, jangan main-main. Maka dari itu karena Nabi mahal, hati-hati. Bisa saja oleh sebagian orang dijual dengan penghormatan di dunia, pangkat di dunia, bahkan mungkin dijual dengan dunia atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dihormat, disanjung dan seterusnya. Mimpi Nabi sama mimpi hantu. Apa mimpi hantu? Mimpi Nabi sama juga ngaku ketemu hantu. Imam Syafi'i mengatakan termasuk diambil oleh Ibnu Hajar. Sungguh kalau aku melihat orang yang selama ini diterima syahadatnya, kesaksiannya, lah kok dia ngaku ketemu jin, langsung ditolak kesaksiannya. Itu Imam Syafi'i sama Ibnu Hajar mengatakan. Ah, jangan ngaku-ngaku di pondok ini ngaku ketemu jin ya, hei santri, langsung enggak diterima kesaksianmu nanti. Ini juga budaya-budaya enggak benar nih kalau sudah digigit. Ini ada satu anak gigi, saya ketemu jin, ketakutan. Di mana? Di sana. Gimana modelnya? Begini, matanya gede gini nih. Nah, khayalnya dia tuh. Habis itu apa? Ada anak yang lainnya mau ke kamar mandi malam-malam takut. Karena dengar cerita kemarin ada jin kamar mandi. Minta tolong sama temannya suruh nemeni, enggak ada yang mau. Paling enak jadi, oh lihat jin, semuanya bangun, ditemani. Besok juga begitu, akhirnya semua merasa takut sak pondok. Akhirnya sak pondok jadi jin semuanya itu. Gak ada jin-jinan, ada pernah ketemu jin? Ketemu jin usir dari pondok. Jin itu disebutkan dalam Al-Quran, dia melihatmu, tapi kamu tidak melihat mereka. Ada memang disebutkan dalam kisah pada zaman Nabi waktu perkumpulan orang-orang kafir ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang yatamatsal, dia menjelma sebagai Syekhun Najdi. Ada yang menjelma menjadi anjing, menjelma itu. Itu memang ada. Seperti itu ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia menjelma dalam bentuk manusia, dalam menjelma bentuk kucing, dalam menjelma bentuk ini. Bukan engkau melihat bentuk jin secara sesungguhnya. Saya tidak pengin lihat jin, ngapain? Ada orang membaca surat jin, ngapain? Pengin ketemu jin. Nah. Alhamdulillah sudah dibuat Allah tidak ngelihat. Kalau ngelihat enggak enak benar ya. Coba aja ngelihat orang kayak jin aja sumpek, apa ngelihat jin? Nah. Enggak perlu yang begitu. Ini urusanmu adalah dengan alam nyata. Urusanmu adalah baik dengan tetanggamu. Ada pun jin, ada jin yang muslim, jin yang beriman kepada Nabi seperti yang disebutkan dalam satu ayat. Bahwasanya mereka ada jin yang datang kepada Nabi dan mendengar petuah Nabi. Mereka masuk Islam. Ada. Baik, di pondok jangan ada budaya seperti itu. Ini adalah kalau pondok itu ada satu yang pernah melihat hantu, ini sak pondok melihat hantu semuanya, biarpun bohong. Karena apa? Biar ada yang nemeni, biar ada yang, Masya Allah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ada urusan Nabi itu, bukan dengan jin. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi masalah mimpi Rasulullah, Anda bisa minta kepada Allah untuk bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW. Mimpi. Dan indah mimpi ketemu Rasulullah. Tapi ingat, amanat itu adalah urusanmu dengan Rasulullah. Jangan sampai menjadi sebab dirimu sombong. Jangan sampai menjadikan dirimu itu sombong. Dan kalau sudah sombong, hancurlah dirimu. Biarpun kebaikan selama ini kamu dapat, sehingga menjadi terpisah dari Nabi. Sebab ada orang pada zaman Nabi, itu adalah dekat dengan Nabi. Tak tahunya apa. Karena dia punya perilaku yang tidak benar dengan Nabi, berdusta dengan Nabi, menjadi orang munafik. Allah a'udzubillah. Apakah kita ingin menjadi munafik gara-gara berdusta atas nama Nabi? Ada orang pada awalnya dengan Nabi, berjuang dengan Nabi. Tapi ternyata, lihat, dia sering berdusta atas nama Nabi. Muncullah munafik. Munafikin itu bukan orang yang tidak bersanding dengan Nabi, belajar dengan Nabi. Bahkan dia di saat dalam keadaan tertentu bangga dengan Nabi. Tapi kalau sudah berdusta dengan Nabi, menunjukkan kalau dia adalah tidak menghormati Nabi, tidak menghargai Nabi, munafik tersembunyi di dalam hatinya. Makanya, mengkadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, berdusta atas nama Nabi, membuat hadis palsu dan sebagainya, tempatnya di neraka. Wa Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'an Nabi, sesungguhnya mereka mendengar Nabi Muhammad SAW yaqulu bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha." Kalau ada salah satu dari kalian itu melihat mimpi indah yang ia suka, fa inna ma hiya minallah, mimpi indah sesuai dengan syariat. Mimpi indah melihat ulama, berada di majelis yang mulia, di taman indah, pokoknya indah-indah. Falyahmadillaha 'alaiha, hendaknya dia memuji Allah, berterima kasih syukur kepada Allah karena Allah telah mengirim kegembiraan di dalam mimpinya. Wal yuhaddits biha, boleh dia bercerita tentang mimpi yang baik tadi. Wa fi riwayatin, tapi ingat kalau kamu ngomong pengin cerita tentang mimpi baikmu, harus kau pilih orangnya. Fala yuhaddits biha, jangan sampai dia membicarakan mimpi tersebut, illa man yuhib, kecuali orang yang ia cintai, ia yakin dia bisa menjaga amanat, ia yakin bahasanya kalaupun menakwili takwil yang benar. Jangan asal ngomong saja, ceplosin dengan takwilan. Makanya masalah takwil mimpi juga hati-hati. Maka dalam menakwili mimpi, jika Anda tidak diminta untuk menjelaskan tentang makna mimpi, Anda jangan menjadi orang fudul. Fudul itu adalah orang yang, gimana maknanya? Fudul itu tidak diminta ngomong, tidak suruh cerita-cerita, pengen tahu aja, atau nyerocos. Anda su'ul adab, orang Anda ditanya langsung, oh kamu mimpi begitu berarti kamu begini, begini, begini. Nah, ini gampang berfatwa tentang mimpi. Kalau Anda tidak ditanya, jangan engkau menjawab tentang makna sebuah mimpi. Yang kedua, jika engkau ditanya, jika engkau memang punya ilmunya, engkau bisa sampaikan. Tapi ingat, dan hendaknya dibawa kepada makna yang baik, takwil mimpi yang baik, bukan dengan takwil mimpi yang jelek. Seperti Ibnu Sirin waktu menceritakan bahwasanya, bagaimana kalau kita melihat Nabi sakit, dikatakan kalau melihat Nabi sakit tadi kami ceritakan, berarti insya Allah kita semua akan diberi kesehatan. Kan di mana? Kenapa? Nabi memang selama ini ingin nanggung sakitnya di Syakaratul Maut, sakit ini demi umatnya. Ini bukan langsung tapi, oh kamu sakit setelah itu. Nah ini kan serem banget ini. Karena dia tidak punya makna kasih sayang kepada umat, tidak punya cinta. Makanya kalau pengen tanya tentang mimpi, tanyakan kepada orang yang mencintaimu dan engkau cinta kepadanya, dan dia ngerti tentang takwil mimpi. Tidak akan dia nakwili yang enggak-enggak. Mimpi baik-baik, saya ketemu di tebun yang indah, wah berarti ini kebunmu kebakaran, kan kurang ajar remaja. Tidak boleh begitu. Maka dari itu Anda jangan suka obral mimpi, sebab ada orang mukanya muka mimpi, setiap hari mimpi di kantor, semalam saya mimpi gini lagi, besok begitu lagi, ada orang muka mimpi. Urusanmu dengan alam nyata, bukan dengan mimpi. Dan di saat engkau mimpi yang baik, syukurlah kepada Allah. Kemudian setelah itu, jangan engkau ceritakan kecuali kepada orang yang kau cintai. Kenapa? Jika orang itu tidak kau cintai dan mencintaimu, lihat. Kalau dia orang hasud, dia akan memberi makna yang jelek. Kalau dia orang baik, dia akan bergembira. Selalu berharap khusnudan kepada Allah dengan kebaikan. Wa idza ra'a ghaira dzalika, kalau mimpinya serem, enggak baik. Faham? Mimpi tidak baik, mimpi dikejar harimau, mimpi ketemu ini, maka ketahuilah, Anda harus ikut kaidah sederhana. Ketahuilah bahwasanya sejelek-jeleknya mimpi adalah paling enak di saat bangun. Selesai gitu aja. Pusing. Waduh, saya mimpi dikejar harimau. Bangun, selesai. Mana harimaunya? Enggak ada. Sudah, kenapa pusing? Paling serem dalam mimpi adalah selesai kalau bangun. Sama. Bulan puasa, bulan Ramadan, pernah saya juga mengalami kayaknya gitu. Mau makan, karena saking laparnya mimpi mau makan. Dibangunin, nyesel kan? Kenapa dibangunin? Mimpi mau makan, dibangunin. Padahal mimpi saja sudah enak, begitulah nikmat. Begitulah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amat banyak. Lah kalau mimpi yang kalau kita mimpi sesuatu yang kita tidak suka, wa iradalika wa idaro al iradalika mimma yakrah, kalau dia mimpi bukan mimpi yang indah tapi mimpi yang ia tidak suka, fa inna mahiya minasyaiton, itu dari setan. Arti apa? Setan enggak punya pengaruh apapun terhadap dirimu, enggak akan bisa merubah nasibmu. Itu hanya mimpi dari Kalau Allah, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau jelek dari setan, maksudnya gimana? Jangan pikir memang setan bisa merubah apamu. Setan hanya membuat dirimu was-was saja. Tapi kalau menentukan langkahmu yang berbeda, enggak bisa. Sudah ditentukan oleh Allah jalanmu, setan enggak akan merubah. Setan seperti dirimu makhluk, enggak usah takut, gitu maksudnya. Fa'inau minasyaiton. Min syarriha falyasta'id min syarriha. Cukuplah kau berlindung kepada Allah dari kejahatan, kekejaman syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yadhkurha. Jangan kau ceritakan kalau begitu li ahadin, kepada siapapun. Simpen saja. Ceritanya serem-serem dok setiap hari. Gara-gara suaminya begini marah langsung setiap hari serem-serem. Nah, ini. Jangan cerita serem-serem kepada orang. Kenapa? Fa'innaha lat tadurruhu, sebab mimpi seserem apapun tidak akan membahayakan kepadanya. Karena itu mimpi. Mimpi bukan nyata. Tapi na'udzubillah, ada suatu ketika semoga Allah mengampuni orang tersebut. Dia ada di negeri yang, di kota yang jauh. Istrinya di rumahnya. Gara-gara mimpi melihat istrinya sama laki-laki. Ditelepon, dicerai, marah-marah lewat telepon. Subhanallah. Ini orang gila itu. Mimpi kok jadi nyata. Hidup, makanya hidupnya susah dalam mimpi terus. Nyata, ini ada satu cerita. Istri yang ngadu, semoga Allah mengampuni semuanya. Istri yang ngadu, suami saya Buya, aduh, gara-gara mimpi. Kok bisa langsung marah-marah dengan saya? Oh, saya gak ngerti apa-apa, mimpi di dia, bukan saya yang buat mimpi kok. Sampai itu, cerai, mau dicerai. Bahkan sudah cerai satu pernah. Terus, ribut terus gara-gara mimpi. Kamu dengan ini ya? Duh, saya kan di rumah, katanya. Terus, wah itu orang gila. Gila harus masuk rumah sakit gila dulu, gak bisa sembuh itu. Orang model begitu tuh. Suudonnya luar biasa, mimpi dituruti. Itu berbahaya orang itu, sebenarnya dari dasar hatinya busuk. Dasar hati berprasangka buruk. Bukan khusnudon kepada Allah. Makanya ini ditepis, kalau engkau mimpi jelek maka ketahuilah. Jangan kau dengar itu dari setan. Misal, suatu hari anda mimpi, di dalam mimpi anda ngelihat tetangga masuk rumah ngambil duit. Ayo. Enggak usah dipikir, itu hanya mimpi. Enggak usah langsung waspada, awas-awas, boy, ngambil duit itu. Sakit ya, gila. Dan ini ada orang suudon terus nih. Apalagi tanya kepada orang yang salah. Dukun lagi yang ditanya misalnya, wah benar itu. Itu wangsit. Wangsit. Wangsit itu berita-berita dari alam gaib itu. Waduh, sudah dikenalkan masa begini. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan takut tentang mimpi-mimpi yang jelek. Mimpi adalah mimpi kok. Wa an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ar-ru'ya as-salihatu." Nabi pernah berkata bahasanya, "Ar-ru'ya as-salihah," mimpi yang baik. Dalam riwayat "Ar-ru'ya al-hasanatu," mimpi yang bagus itu minallah. Wal hulm, lawannya, mimpi yang enggak baik termasuk, mohon maaf, mimpi berhubungan dengan orang sampai ikhtilam, itu kan mimpi. Itu jangan dianggap mimpi baik begitu. Sebagian anak muda minta ijazah agar bisa ikhtilam, mimpi itu kan tidak mudah. Ada suatu kita gimana, apakah boleh kita mengamalkan satu amalan biar mimpi bisa, biar mimpi basah. Hal-hal semacam itu memang ada namanya. Sebenarnya dia bergolak sahwatnya tinggi, cuman ya pengen cari solusi sebenarnya. Nikah tidak berani, ya. Pengennya mimpi saja. Kalau mimpi kan tidak dosa. Jangan dianggap mimpi itu. Nabi tidak pernah berihtilam. Nabi tidak pernah berihtilam. Dan para kekasih-kasihnya tidak pernah berihtilam. Tidak pernah mimpi basah. Karena mimpi basah itu talaubnya syaitan. Mainan, permainannya syaitan. Memang tidak dosa. Tapi dirimu sudah dikuasai syahwatmu oleh syaitan. Tidak dosa mimpi basah, tidak dosa. Nah ini ada, kalau itu bukan sesuatu yang baik, maka kalau itu minasyaiton, faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfus. Kalau engkau melihat sesuatu dalam mimpimu yang tidak baik, hendaknya kau meniup, meludah dengan tidak keluar ludah. Tidak keluar ludah. Ditiup, ya. Thalasan ketiga kali ke kiri. Olehnya kurang. Oleh beneran Nabi ya. Noleh tiga kali sambil baca wal yata'awwad minasyaiton, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dalam riwayat diajar oleh baginda Nabi untuk baca qul a'udzu falak sama qul a'udzu binnas. Ada riwayat. Paling tidak anda cukup mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, noleh ke kiri. Selesai. Tidak usah dipikir nanti apa yang terjadi setelah ini, alamat apa ini, alamat apa lagi. Enggak ada alamat apa-apa. Itu mimpi, godaan setan, waswas setan. Jadi setan itu mengirim waswas di alam nyata bisa. Sehingga muncul orang waswas, ada setan mengirim waswas melalui mimpi. Fa innaha la tadurruhu, karena yang demikian itu tidak membahayakannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. An-nafathu, yang namanya nafat adalah nafkhun latifun, niup dengan lembut, lari komahu tanpa keluar ludah. Itu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir. Jangan tidur, Bu, mimpi ini. Jangan tidur, mimpi. Nanti mimpi beneran itu, ya. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Idza ra'a ahadukumur ru'ya yakrahuha," kalau ada salah satu dari kalian itu melihat mimpi yang seram, mimpi yang tidak baik, falyabsuk an yasarih, meludah ke kirinya. Salatan 3 kali, tapi ingat meludahnya tadi diajari dari hadis sebelumnya, bukan ludah yang beneran, istrimu di sampingmu kacau nanti. Ya, bukan ludah beneran, ngeludah tapi tanpa keluar ludah. Bisa baca hadis ini, tok, bahaya ya, berabe ya. Ibu di kirinya, suamimu di kanannya, akhirnya apa, mimpi, cuh, mayan. Baca hadisnya kurang sempurna ini. Disambung dengan hadis yang lain, ngeludah tanpa keluar ludah, namanya nafas. Waliyasta'id billahi minasyaitan rajim, minta perlindungan pada Allah, udzubillahi minasyaitan rajim. Waliyatahawwal. Ini termasuk ilmunya ajaiz, ilmunya orang tua dulu. Ini ilmu orang tua yang benar ini. Sampai kata alika bi ilmil ajaiz. Jadi ilmunya orang tua tidak semuanya salah ya. Ada yang benar. Wal yatahawwal, hendaknya pindah an jambihil ladzi kana alaihi, dari tidur, posisi tidurnya. Memindah posisi tidur. Jadi dipindah itu. Dulu kita kalau orang tua begitu. Jadi apa ajaran orang tua tidak semuanya salah. Pokoknya tidak bertentangan dengan syariat. Sampai satu guru ditanya, gimana tentang kebiasaan ibu-ibu sepuh di rumah tentang apa-apa? Ya, dilihat saja, kalau tidak ada bertentangan dengan Nabi, berarti boleh. Kalau tidak bertentangan, kalau bertentangan ya enggak boleh. Kalau tidak bertentangan ya, dalam bahasa mereka, alaikum bi'ilmil ajaizi fa'allaka dhalika min ilmi Sayyidina Idris. Sampai kuyonannya adalah, ya, kebiasaan orang tua itu kadang perlu dipatuhi. Bisa jadi itu ilmunya Nabi Idris itu. Jadi seperti ini pernah kita, biarpun waktu itu kita belum mendengar hadis, kalau kamu mimpi jelek langsung kamu pindah tempat. Cuman doanya yang mungkin kita lupakan. Doa, a'udzubillahi minasyaitan nirrajim. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa Nabil Asqa wa Thilah Ibnu Al-Asqa radhiyallahu taala dari Abil Asqa. Qala, beliau bersabda, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini penutup sekaligus himbauan dan warning. Inna min a'dhamil fira, paling agungnya dusta, dusta itu macam-macam. Paling besarnya dusta adalah ayyadda'i ar-rajulu, seorang laki-laki mengaku ila ghairi abihi, kepada selain bapaknya, ngerubah nasab. Ngerubah nasab, na'udzubillah. Jadi orang rubah manidda ala ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi, barang siapa mengaku-ngaku menasabkan nisbatkan nasabnya kepada orang yang selain bapaknya dan dia tahu ya, fal jannatu alaihi haram, surga adalah haram baginya. Itu dusta besar, naudzubillah. Nah, ini ngaku-ngaku nasab. Jadi kalau orang ngaku nasab, maka dari itu barang man rahiba an abihi, diriwayatkan, fal jannatu alaihi haram, dari riwayat, barang siapa man rahiba an abihi, dari riwayat, faqad kafar, begitu besarnya. Barang siapa yang mengingkari nasab bapaknya, maka ini melakukan dosa yang amat besar, kufur nikmat. Maka dari itu, sejelek apapun bapakmu, itu adalah bapakmu. Enggak ada urusannya denganmu. Manusia terjelek di dunia dan di akhirat, namanya Abu Jahal, Ikrimah tetap Ikrimah ibn Abu Jahal. Ikrimah orang soleh. Sahabat setia Nabi SAW, Ikrimah. Maka Anda jangan sampai merubah nasab gara-gara bapakmu enggak benar. Enggak boleh. Ikrimah itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang dicintai Nabi dan mencintai Nabi. Bapaknya siapa? Abu Jahal. Adakah orang yang lebih jahat dari Abu Jahal? Tidak ada yang lebih jahat dari Abu Jahal. Akan tapi ketahuilah, nasab tetap. Tidak boleh kita merubah nasab. Maka dari itu jangan sampai, ini dua model. Ada orang ngaku-ngaku nisbatkan nasabnya kepada orang lain. Ini sekaligus sebetulnya mengingkari nasab dengan bapaknya. Dosa besar. Dan dosa sangat besar. Jangan ngaku-ngaku. Dan masuk ngaku-ngaku, apalagi ngaku-ngaku nasabnya ahli bait Rasulullah. Berbohong. Wah, luar biasa. Di sisi lain, awas. Dan awas. Jangan sekali-kali engkau mengingkari nasabnya seseorang karena dia lebih tahu tentang nasabnya. Kalau ada yang mengatakan hadza abi, ini bapakku, jangan bilang oh bukan bapakmu, ini Anda salah. Kalau ada orang yang mengatakan bahasanya ini adalah nasabku kemudian Anda mengingkari, Anda punya kewajiban mencari bapaknya yang sesungguhnya. Kalau tidak, Anda menuduh ibunya berzina, namanya qadzf, Anda dicambuk 80 kali. Maka dari itu jangan sampai ada di antara kita mengingkari nasabnya para habaib misalnya yang selama ini karena kedengkian kita, ah habaib bohong, nasabnya putus. Lah, kalau putus nasabnya enggak benar. Anda jangan mendustakan nasab seseorang. Lihat, Anda tidak boleh mendustakan nasab seseorang, apalagi nasab mulia ahli bait Rasulullah, para habaib. Asalkan dia memang punya sejarah silsilah dan punya cerita, cukup. Biarpun enggak pakai buku nasabnya, tidak harus ini buku nasab saya. Enggak penting itu. Kejujuran dia. Kalau dia bohong urusannya dengan Allah. Tapi dirimu jika mengingkari berbahaya. Ini bukan sekedar nasabnya para ahli bait Nabi. Bukan nasab-nasab yang lainnya. Anda tidak boleh mengingkari nasab seseorang. Kalau Anda mengingkari nasab seseorang, Anda dosa besar juga. Makanya kalau ada orang mengatakan, Anda habaib, saya mengatakan, saya adalah habib, saya keturunan ini. Bagi Anda adalah, saya terima. Selesai. Hormati dia, selesai. Tapi kalau Anda mengingkari, makanya ini banyak pengingkaran nasab kepada khususnya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, ingat, siapapun kalau dia mengaku punya nasab yang jelas, yang jelas itu menurut dia bukan menurutmu. Kalau urusan dustanya dia, urusan dia dengan Allah dan Rasulnya, bukan urusanmu. Cuman kadang kita dikuasai oleh emosi, kedengkian, sehingga suatu ketika kita mendengar satu orang mengatakan, oh habaib itu bohong semua nasabnya. Kok bisa? Loh kok banyak sekali ini ada al-kaf, al-segaf, al-ini. Loh, kamu tidak tahu sejarahnya. Semuanya dari Nabi, kemudian Sayyidat Fatimah, keturunannya, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Cuman nanti ada tokoh besarnya muncul. Kayak kalau bahasa mereka adalah kabilah. Bukan kabilah. Maksudnya bersambung kepada orang besar. Seperti Al-Muhdhar, seperti ini. Tapi ini mengingkari suatu ketika satu orang bercerita dengan kami. Dia mengingkari nasab begitu. Karena dia tidak ngerti ceritanya. Maka mengingkari nasab itu jangan dianggap sepele. Mengingkari nasab. Dosa besar seperti harnya mengaku-ngaku nasab adalah dosa besar. Pertama ini min a'dhabil fira, termasuk paling agungnya dusta adalah ayyadda'i ar-rajulu ila ghairi abihi, mengaku-ngaku kepada selain bapaknya. Maka dari itu hukum adopsi adalah haram. Kalau Anda ingin merawat anaknya seseorang, rawat dia sampai menjadi ulama besar, pahalanya nyambung biarpun di aktanya memang bukan anakmu. Enggak ada masalah. Merubah nasab, tapi kalau mengadopsi maknanya aku akan rawat dia, tapi nasabnya tidak dirubah, boleh. Nasabnya tidak dirubah. Dan dia harus tahu bapaknya siapa, dikasih tahu. Kalau Anda memungut anaknya seseorang, harus Anda tahu, Anda harus kasih tahu bapaknya. Kecuali memang Anda ingin menyelamatkan dia, karena mungkin dia tidak berbapak dan sebagainya, ada beberapa cara untuk menutup aib ibunya, atau aib dirinya, itu ada caranya. Tapi bagi yang normal, Anda tidak boleh merubah nasabnya. Hukumnya haram. Baik. Ayuri aynahu ma lam taro. Yang kedua adalah yuri aynahu, menampakkan di matanya sesuatu yang tidak pernah ia lihat. Artinya ngaku-ngaku mimpi. Termasuk dusta yang paling besar, ngaku-ngaku mimpi. Ngaku mimpi biasa saja sudah dosa dusta. Bagaimana jika Anda mengaku mimpi ketemu Rasulullah? Anda bisa menjadi mulia tanpa harus ngaku mimpi kok. Tapi akhlakmu akhlak Rasulullah kan beres. Perilakumu perilaku Nabi. Perjuanganmu untuk Nabi. Biarpun seumur hidupmu enggak pernah ngaku mimpi Nabi, enggak tetap bisa mulia dirimu. Mimpi Nabi jadikan bahan dusta, na'udzubillah. Nah. Mimpi. Mimpi secara umum adalah berdusta. Dengan mimpi bohong adalah enggak boleh. Dosa. Termasuk a'dhamul firaq. Paling agungnya dusta adalah ngaku-ngaku mimpi. Tidak bermimpi, ngaku bermimpi. Nah, kayaknya serem kami. Aduh ya akhi, semalam saya mimpi ketemu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang, ente ambil duit di tempat temanmu itu. Wah kacau ini. Enggak mau ngasih. Loh, kamu enggak percaya mimpi? Ini Rasulullah. Waduh, serem banget ini Nabi. Pakai jual Nabi ini. Bohong, dusta. Baik. Aw ayyakula ala Rasulullah ma lam yakul. Berkata atas nama Nabi sesuatu yang Nabi tidak pernah berucap, alias membuat riwayat palsu. Makanya kami himbau agar waspada. Ilham para ulama bukan dari Nabi. Misalnya ada seorang alim mimpi ketemu Rasulullah. Seorang alim mimpi ketemu Rasulullah berpesan begini-begini. Enggak boleh setelah itu dia ngomong Rasulullah berkata begini, enggak boleh. Harus ditambahi dengan aku bermimpi ketemu Rasulullah, Rasulullah pesan begini. Kalau Anda tidak bilang mimpi jadi hayat hadis, namanya hadis palsu. Ilham tidak bisa jadikan hujah, mimpi bukan hujah. Mimpi bukan hujah, maka hati-hati mimpi ketemu Rasulullah, lihat. Ada sebagian penukil dari juru-juru dakwah penceramah yang tidak cermat. Sehingga menjadikan sebab ulama itu jadi dinistakan dan dihinakan. Santri yang enggak belajar serius. Padahal gurunya itu, gurunya itu cerita bahwa aku mimpi. Atau dia membaca buku, bukunya orang soleh itu, waqara itu fil manam, aku telah melihat di dalam mimpiku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Mimpinya dibuang. Akhirnya apa? Rasulullah bersabda bahwasanya siapa yang membaca selawat ini berapa kali, loh, jadi dusta dong. Kalau dinisbatkan pada mimpi seorang soleh boleh. Misalnya seorang soleh berkata, aku mimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah berkata, kalau engkau membaca selawat ini sebanyak berapa kali, ini kau akan mendapatkan ini. Tidak bertentangan dengan syariat. Boleh Anda amalkan, namanya semacam ilham. Tapi setelah itu jangan ngomong Rasulullah yang nyuruh. Tapi seorang alim bermimpi ketemu Rasulullah. Kita sering mendengar di mimbar itu. Wong padahal ini kisah mimpi jadi kisah nyata. Seolah-olah ketemu Rasulullah. Atau Rasulullah langsung bersabda. Itu dusta atas nama Nabi. Sehingga menjadi ulama-nya pun akhirnya menjadi direndahkan. Itu hadis palsu. Dinukil dari fulan-fulan sufi ulama ini. Padahal beliau hanya mengatakan, aku bermimpi ketemu Rasulullah. Kalau Anda mau percaya, percaya. Kalau tidak, tidak ada masalah. Wong dia mimpi kok. Seperti kemarin tanya Rebu Wekasan dan sebagainya. Itu bab ilham. Yang percaya ngikuti, tidak percaya. Yang penting, yang dilihat dalam mimpi atau pesan Nabi, tidak bertentangan dengan syariat. Kalau yang dilihat dalam mimpi bertentangan dengan syariat, tidak boleh Anda ikuti. Biarpun Anda dengar Nabi. Nabi datang kepada Anda dalam mimpi lalu berkata, wahai umatku, aku sudah mencintaimu. Ambil duit tetanggamu. Bangun, jangan didengar. Karena melanggar syariat. Melanggar syariat. Tapi kalau dalam mimpi Nabi bersabda, Nabi dalam mimpi Nabi datang kepada Anda, wahai saudara, wahai umatku, banyaklah engkau bersedekah kepada tetanggamu yang ada di sana. Anda dengar. Sebab apa? Sedekah adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sandaran kita tetap syariat, bukan mimpi. Ini Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katsiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Akan tetapi seperti biasa, kami akan membacakan pertanyaan yang telah masuk terlebih dahulu dari media sosial. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Ambon mau bertanya. Kalau kita minum daun rebusan milik tetangga dan ternyata pohonnya dipupuk dengan kotor. Minum

pilihkan bapaknya yang benar, pilihkan ibunya yang benar. Kemudian setelah dalam kandungan, mulai dari adabnya di saat berhubungan, Allah janib syaitan marozak tanah, berdoa dengan hatinya di saat berhubungan agar dijauhkan dari syaitan. Itu pendidikan minta kepada Allah. Barulah hamil. Hamil itu artinya sudah ada wujud di dalam perutnya. Maka pertama yang kita tingkatkan, jangan amalan dulu. Hindari segala bentuk kemaksiatan. Karena pengaruhnya besar kepada janin yang ada di dalamnya. Nonton sinetronnya dikurangin. Jangan mendapatkan ijazah dari guru zikir sholawat 10.000. Sholawatnya di depan sinetron. Oh, apa tadi? Enggak begitu. Maka jauhi kemaksiatan, tontonanmu engkau jaga, kurangi, obrolanmu yang benar, ya, matamu kamu jaga, bapaknya juga demikian, semakin dekat kepada Allah, itu pendidikan roh. Baru setelah itu, perbanyaklah membaca Al-Quran, sholawat, dikir-dikir, itu, yang paling mudah bagi orang hamil. Sholat mungkin berat dia, apalagi sudah hamil 9 bulan, sholatnya pakai duduk, gak apa-apa. Jadi intinya, jauhi kemaksiatan terlebih dahulu, yang kedua adalah perbanyaklah membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, itu selesai. Itu adalah amalan-amalan yang ringan. Baru setelah itu adalah sedekah dan sebagainya. Ini dianjurkan sedekah di saat Anda mendapatkan kabar gembira istrimu hamil, sedekah boleh. Setelah itu 4 bulan berarti sudah ditiupkan roh, sedekah. Setelah itu 7 bulan itu sudah layak lahir, sedekah. Jangan seperti sebagian orang 7 bulan bid'ah, kan? Bukan. 7 bulan karena sudah dekati kelahiran. Sebab kalau 7 bulan itu ulama sepakat kalau bayi lahir 7 bulan 4 harus dilakukan, mulai dari dimandikan, dikafani, disolati, dikubur karena sudah seperti orang dewasa. 6 bulan ke atas maka syukur. Cuman ada sebagian orang 7 bulanan bid'ah, yaitu ya kita doakan saja semoga Allah mengampuni, selesai. Itu saudara kita kayak bid'ahkan kita juga. Jadi ada makna. Bukan mengikuti orang Hindu, tidak. 4 bulan hadis Nabi, ditiupkan ruh. Aqallul hamil 6 bulan. Yang difahami oleh Sayyidina Ali, berarti 6 bulan masuk ke 7, di sedekah lagi. Sedekahnya macam-macam caranya. Bagi duit 1 juta juga boleh, sejamaah kasih semuanya, boleh. Atau ini kotak amal dipenuhi semuanya, karena istri saya hamil, boleh. Ada masalah. Ya. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya pertanyaan dari para jamaah, dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang hisab manusia, binatang, terus tumbuhan. Tumbuhan itu apakah ada hisab enggak? Misalkan tumbuhan menjatuhi mobil, si pengendara itu meninggal. Baik. Terima kasih. Baik, untuk tumbuhan kita tidak pernah dengar berita tentang tumbuhan. Akan tapi binatang, ada riwayat dari Nabi SAW, binatang itu yang dolim nanti akan dibangkitkan dan yang dolim akan menuntut, setelah itu selesai. Enggak ada surga dan neraka. Hanya perhitungan saja, binatang. Binatang sekalipun, kambing, suka nyeruduk yang lainnya, nanti dibangkitkan lagi untuk menyelesaikan. Setelah itu hilang, menjadi debu. Enggak ada tampak lagi setelah itu. Kalau manusia, ada amal, ada surga dan neraka bagi manusia. Kalau binatang ada, kalau pepohonan tidak pernah disebutkan. Sebetulnya riwayat seperti itu menunjukkan kita harus waspada. Bahwasanya di sana ada hari pembalasan. Untuk pohon kita tidak pernah dengar berita, akan tapi binatang yang ada. Kalau pohon itu yang jatuhin yang bakal dihisap. Siapa yang ngerobohin pohonnya? Gitu. Gitu ya. Baik, itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau tanya tentang para habaib yang akidah si'ah itu kan Buya, waktu dulu kan saya pernah dibawa ke perkumpulan akidah si'ah yang apa, kebanyakan kan dari para habaib yang hadirnya. Sementara ya akidah si'ah itu kan yang sudah dijelaskan sama Buya itu kan sesat. Dan memang isinya banyak bertentangan banget. Mereka kan lebih mengagungkan Imam Ali, Imam Husain daripada Rasulullah itu sendiri. Terus

Maulid Akbar tanggal 7 Rabiul Awal 26 November. Semuanya mohon untuk bisa menghadiri dan ajak sanak kerabat saudara untuk bisa menghadiri majelis ini. Dan juga bagi siapapun yang ingin berpartisipasi dalam perayaan Maulid Nabi diperkenankan dengan tenaga, pikiran, kipas angin, terpal, apa saja, mobil, rumah untuk penginapan tamu boleh. Khususnya warga yang dekat-dekat dari Sendang dan sebagainya, Anda jangan meremehkan rumah Anda. Sekecil sejelek apapun rumah Anda, insya Allah ada tamu yang nginap di situ kalau Anda daftar. Siapin saja nasi goreng, nasi bungkus, nanti bakal senang semuanya. Kami berharap suatu ketika nanti akan jadi budaya indah kalau perayaan Maulid Nabi tetangga semua buka pintu semuanya. Semuanya nyiapin teh anget, dispenser, kopi, nasi-nasi. Jadi orang dari jauh itu tidak usah bingung cari makanan. Dan semoga rezekinya luas semuanya para tetangga. Nah ini pengennya. Jadi Maulid itu sebelum acara di sini sudah acara. Ke tetangga-tetangga ada minuman, ada makanan, nasi bungkus. Semuanya nyampe ngambil bebas. Waduh luar biasa ini. Dimulailah, ayo yang memulai siapa? Daftar makanan buat para tamu gratis. Yang punya warung gratisin sehari. Waduh. Misalnya. Kemudian bagi yang ingin membantu dengan uang, mohon disetorkan ke tempat sini. Atau orang yang sangat benar-benar terpercaya. Jangan percaya jika ada orang yang datang ke rumah Anda atas nama Al-Bahjah. Tidak ada. Kami tidak pernah nyuruh sekali lagi. Tidak pernah menyuruh orang minta-minta bantuan untuk pondok pesantren keliling. Dan juga tidak pernah menyuruh untuk mengambil dana untuk Maulid Nabi atau kurban. Hati-hati. Jadi langsung saja kirim ke sini. Dan jangan percaya kalau dia ngasih nomor rekening kalau bukan rekening pondok. Rekeningnya dia sendiri nanti ya. Baik. Baik ini saja. Mohon doa untuk semua pejuang. Dan mohon didoakan insya Allah bulan depan ini sebelah ini langsung dibangun. Bangunan besar kita di sebelah langsung fondasi. Dan mohon didoakan. Lagi-lagi doa. Serius. Semoga Allah mengirim ahli surga. Ahli surga bisa membantu menyelesaikan pembangunan tersebut. Dan juga ahli surga. Dan hari ini insya Allah ahli surga itu sudah pada datang insya Allah. Amin. Kalau berdatang lama. Termasuk untuk menaikkan pondok putri. Karena pondok putri juga sangat kurang. Insya Allah ada hamba Allah ahli surga yang dipilih oleh Allah. Untuk bisa membangun ini semuanya. Amin. Dan termasuk semoga Anda masuk di dalamnya. Jangan orang lain doa di surga, kita tidak. Semoga saya termasuk golongannya. Kalau miskin dikasih beri rezeki yang banyak oleh Allah, kan mudah. Dan juga kemarin ada pejuang dari Tulungagung, seorang ibu lagi mati syahid. Melahirkan, bayi meninggal, ibunya ikut meninggal. Allah. Kalau itu mah bebas, surga langsung ya. Semoga Allah mengangkat derajat beliau. Yang ditinggal juga diangkat derajatnya. Pondok pun Al-Bahjah di sana juga semakin mulia berkat wafat beliau insyaallah. Kemuliaan wanita mati syahid ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah pandang kami dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Kami mohon pandang kami dengan kasih sayang dan cintamu. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari berdusta ya Allah. Jauhkan kami dari berdusta atas nama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Karena kami takut nanti tidak bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami berkumpul di sini karena kami rindu untuk bisa bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah, sebelum nanti ketemu di surga. Aku ingin bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah, sebelum nanti di surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah, semua dari yang ada di tempat ini dan yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, kelak kumpulkan bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari segala kehinaan. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami ya Allah dari durhaka kepada orang tua kami. Jauhkan para istri ini dari durhaka kepada suami mereka. Jauhkan suami dari berbuat zalim kepada istri-istri mereka. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada anak-anak kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada semua yang bekerja kepada kami ya Allah. Kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai, saling menyayangi. Tidak ada kezaliman di antara kami. Kami mohon jauhkan kami dari benci, dendam dan dengki kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon jika ada di antara, ya Allah jika ada Di antara kami yang telah berbuat zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Jika ada orang memfitnah kami, mengadu domba kami, kami mohon jangan hukum mereka, ya Allah. Karena mereka umat kekasihmu, Nabi Muhammad, ya Allah. Engkau maha tahu siapa dia dan di mana dia, ya Allah. Jika ada orang yang menghendaki, ya Allah, ketidakbaikan pada kami, ampuni mereka. Jika ada orang yang mengganggu kami, ampuni mereka, ya Allah. Karena mereka umat kekasihmu, Nabi Muhammad, ya Allah. Kami tidak ingin, ya Allah, mereka engkau hukum, ya Allah, ya Allah. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami, ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada, ya Allah, orang tua kami, saudara dan anak-anak kami. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Engkau maha tahu siapa mereka dan di mana mereka, ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada keluarga mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan ke tempat kami ini, ya Allah, bersama kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Berkailah majlis para ulama yang ada di kiri kanan tempat ini, majlis para habaib yang ada di kiri kanan tempat ini, ya Allah. Makmurkan, ya Allah, dengan orang-orang saleh, orang-orang tulus, orang-orang ikhlas, ya Allah. Yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka kemudahan untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan pandanglah tempat ini dengan kasih sayangmu, ya Allah. Mudahkan kami, ya Allah, untuk menghadirkan sarana dan prasarana untuk berkhidmat untuk umat kekasihmu, Nabi Muhammad. Kirimkan ahli surga untuk menyelesaikan pembangunan di tempat ini, ya Allah. Dan di tempat lain, al-bahjah, al-bahjah, dan selain al-bahjah. Dari tempatnya berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Berikan kami dan mereka semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.